Allá más. Rasanya rindu di hati. Oh, jaga terkira di jus segala-galanya. Oh, jaga terkira di jus segala-galanya. Semua. Oh, jaga terkira di jus segala-galanya. Oh, jaga terkira di jus segala-galanya. Teman Sonic Ponatang Mundus, Ponatang Mania yang hadir, terima kasih. Ponatang Mania yang hadir, selamat datang. Kalian luar biasa. Grafik dulu, Cak Ayu deh.